ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu pada kita dari pembacaan kitab Raudhatul Anwar seputar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang peristiwa pembelahan dada. Pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, melanjutkan, dan kembalilah atau pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu ke Makkah. Pulang kembali ke Makkah setelah kejadian pembelahan dada. Karena juga sudah muncul rasa takut di dalam hati Halimatus Sa'diyah dengan suaminya. Maka tinggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ibunya dan bersama keluarganya yang lain sekitar kurang lebih 2 tahun. Lalu setelah masa 2 tahun itu, ibunya melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Nabi menuju kota Madinah. Karena di sana dikuburkan ayahnya serta paman-paman dari jalur kakek. Paman-paman dari jalur kakek dari Banu Adi bin An-Najjar. Dan bersama ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bersamanya dalam perjalanan safar itu mertuanya Abdul Muttalib. Ada mertuanya Abdul Muttalib, mertua ibunda Nabi Aminah, serta pembantunya Ummu Aiman. Maka tinggallah mereka di sana kurang lebih 1 bulan, lalu pulang kembali menuju kota Makkah. Ternyata di dalam perjalanan, Aminah tertimpa sakit. Dan sakitnya semakin parah, sehingga ia pun meninggal di daerah Abwa yang terletak di antara kota Makkah dan kota Madinah. Dan dimakamkan di sana, di daerah Abwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah berikutnya kata Syekh, dalam pemeliharaan kakeknya. Setelah kematian ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya Abdul Muttalib kembali bersamanya ke kota Makkah. Dan Abdul Muttalib merasakan kepedihan hati yang sangat luar biasa atas musibah yang baru saja menimpa. Begitu ia merasa kasihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. ditinggal ayahnya di saat masih dalam kandungan, dan ditinggal ibunya ketika ia berumur baru 6 tahun. Sehingga timbullah rasa sayang dalam diri Abdul Muttalib, dan tentunya memang dari sebelumnya sudah ada rasa sayang itu, tapi ketika terjadinya musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, timbul rasa sayang dan cinta yang belum pernah ia berikan kepada seorang pun dari anak-anaknya. Dia benar-benar mengagungkan kedudukan Nabi di sisinya, mengutamakannya dibandingkan anak-anaknya, memuliakannya yang berada pada puncak pemuliaan. Bahkan Abdul Muttalib mendudukkannya di tempat duduk yang khusus yang belum pernah seorang pun menduduki tempat tersebut. Ranjang yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, belum pernah ada satu orang pun selain ia yang menempati dan menduduki tempat itu, tetapi ia berikan kebebasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermain-main di atasnya. Ia mengusap-ngusap punggungnya, senang atas tingkah lakunya, dan ia sudah memiliki keyakinan bahwa anak ini di suatu saat nanti, di masa datang, akan memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi ternyata, lakinnahu tuwfiya ba'da sanatain, ternyata Abdul Muttalib pun wafat 2 tahun setelah itu, ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun 2 bulan 10 hari. Karena dalam masa penyusuan hingga umur berapa? 2 tahun. Diminta kembali oleh Halimatus Sa'diyah, karena berbagai keberkahan yang ada dalam keluarganya, yang ia rasakan di masa-masa tinggalnya Nabi di tengah-tengah keluarga mereka, akhirnya diminta lagi sampai 2 tahun. Berarti genap 4 tahun. Pulang ke rumah sekitar 2 tahun, kemudian safar bersama ibunya ke Madinah, berarti umurnya 6 tahun. Tinggal setelah itu 2 tahun, setelah kematian ibunya, ternyata sang kakek pun meninggal dalam umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun 2 bulan 10 hari. 8 sanawat wa syahraini wa 10 ayyam. Kemudian barakallahu fikum, pemeliharaannya berpindah kepada paman yang sangat penyayang, yaitu kepada Abu Talib. Maka yang memikul tanggung jawab pemeliharaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pamannya Abu Talib, di mana Abu Talib adalah syaqiqu abihi, saudara kandung ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandung. Dan Abu Talib benar-benar memberikan pengkhususan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Padahal dia sesungguhnya dari sisi harta sedikit, Abu Talib ini. Tetapi ternyata barakallahu fikum, Allahu tabaraka wa ta'ala memberikan keberkahan pada yang sedikit yang ada di tengah-tengah keluarganya. Sampai-sampai kata Syekh, satu makanan itu bisa menjadikan semua anggota keluarga seluruhnya kenyang dengan satu makanan tersebut. Hanya dengan satu potong makanan, seluruhnya bisa kenyang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah permisalan dan percontohan dari sisi qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, serta kesabaran yang luar biasa. Yaktafi bima qaddarallahu lah. Beliau merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan bagi beliau. Dan ini semua sifat-sifat itu sudah tertanam. Sudah tertanam sejak kecil dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam. Sifat kesabaran, sifat qana'ah, sifat kejujuran, dan seterusnya. Yang nanti akan disebutkan. Kemudian berikutnya. Safaruhu ila Syam wa Buhaira ar-Rahib. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam dan perjumpaan dengan pendeta Buhaira. Perjumpaan dengan pendeta Buhaira. Abu Talib, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah, berkeinginan untuk keluar berdagang menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy, di mana umur Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu 12 tahun. Sudah berumur 12 tahun, sudah cukup remaja. Dikatakan pula wa syahraini wa asyratu ayyam. 12 tahun 2 bulan 10 hari. Ada sebagian pendapat yang menyatakan demikian. Ternyata ketika Abu Talib hendak pergi meninggalkan Nabi alaihi salatu wassalam, dalam rencana urusan dagang tersebut, Rasulullah merasa berat untuk berpisah dengan sang paman. Karena dialah sebagai tumpuannya, kakek sudah tidak ada, ayah dan ibu juga sudah tiada. Tinggal sang paman yang merawatnya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam merasa berat berpisah dengan sang paman ditinggal di kota Makkah, maka ia pun merasa iba. Abu Talib merasa iba terhadap Nabi dan mengajaknya pergi bersama menuju negeri Syam. Tatkala kafilah tersebut telah berada dekat dengan Madinah Busra, dengan kota Busra, di pinggiran kota Syam, keluarlah kepada mereka salah satu pembesar pendeta Nasrani. Salah satu pembesar pendeta Nasrani yaitu Buhaira ar-Rahib. Pendeta Buhaira. Ia masuk menyusup di tengah-tengah rombongan tersebut, di tengah-tengah kafilah dagang itu, hingga ia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha biyadihi, dan memegang tangannya dan menyatakan, hadza sayyidul alamin, hadza rasulur rabbil alamin, hadza yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Anak ini adalah pemimpin alam semesta. Pemimpin alam. Dia adalah Rasulur Rabbil Alamin. Utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Qalu, mereka menyatakan, wama ilmuka bidzalik, apa yang kamu tahu tentang omonganmu tadi? Apa landasanmu bisa mengucapkan kalimat seperti ini? Bahwa dia adalah pemimpin manusia, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Qala, maka dia menyatakan, innakum hina ashraftum minal aqabah, lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan. Sesungguhnya kalian, tatkala kalian mendaki bukit, tatkala kalian mendaki bukit, tidak tersisa batu dan tidak pula pepohonan kecuali bersujud. Wala yasjudani illa linabi, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali karena lewatnya seorang nabi. Pada masa mendatang dia akan menjadi nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfal min ghadruf katifihi misl at-tufaha. Dan aku tahu ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Naam, di bawah tulang rawan dari bahunya seperti apel. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa barakallahu fikum, khatamun nubuwah, tanda kenabian itu besarnya seperti telur merpati. Dia bisa membesar bisa mengecil. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami mendapatkan tanda-tanda itu dalam kitab-kitab kami. Ya, memang juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat dari sisi na'am khalqiyah wa khuluqiyah. Sifat khalqiyah bagaimana bentuk fisik Nabi, dan khuluqiyah bagaimana akhlak Nabi, bahkan juga sudah tertulis dalam kitab suci mereka. Siapa yang menjadi sahabat Nabi, apa omongan-omongannya, apa yang bakal menimpanya, bagaimana tatkala dia diusir oleh kaumnya, semua tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya mereka kemudian memuliakan rombongan tersebut bidhayafah, dengan pemuliaan kepada tamu, dan ia meminta kepada Abu Talib untuk membawa pulang anak tersebut dan tidak membawanya ke negeri Syam karena takut terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Akhirnya Abu Talib pun pulang kembali membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, harbu al-fijar, perang fijar. Ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 sana, dalam umur 20 tahun, terjadi di pasar Uqab sebuah peperangan yang terjadi antara kabilah Quraisy dan Kinanah di satu pihak, dan kabilah Qais Ailan di pihak yang lain. Di sini benar-benar berkecamuk perang di antara dua kelompok tersebut, dan terbunuh sekian banyak orang dari kedua belah pihak. Lalu kemudian terjadilah perdamaian, dan mereka menghitung korban perang, berapa korban yang jatuh di antara kedua belah pihak. Maka barang siapa yang mendapati yang terbunuh lebih banyak, misalnya di sini 10, di pihak sana 12, maka dia akan menjadikan kelebihan korban itu dibayar dengan denda. Dibayar dengan denda, akhdhu diyatin az-za'id, dan mereka kemudian menyudahi peperangan. Dan mereka membuang apa yang ada dalam jiwa dan dada-dada mereka dari permusuhan dan kejelekan. 6. Dan barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ikut menyaksikan peperangan tersebut. Beliau menyiapkan anak panah untuk paman-pamannya, karena ini kabilah Quraisy dan Kinanah. Kinanah termasuk dari jalur keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, dari jalur keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Perang tersebut dinamakan dengan perang Fijar karena li'annahum intahaku fiha hurmata harami Makkah wa syahril haram. Karena mereka melanggar di dalamnya kehormatan Makkah dan bulan haram. Dan perang Fijar terjadi sebanyak 4 kali sebenarnya. Setiap tahun terjadi, dan itu kali yang terakhir, yang keempat. 3 yang sebelumnya itu berakhir setelah terjadi perselisihan, terjadi pertentangan, dan berbagai macam keburukan muncul padanya, tetapi tidak terjadi perang sebenarnya. Hanya sengitnya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun tidak terjadi perang kecuali pada peristiwa perang Fijar. Kecuali pada peristiwa perang Fijar yang keempat tersebut. Dan pada bulan Zulqa'dah, setelah selesainya perang tersebut, terjadilah Hilfu Al-Fudul, perjanjian kesepakatan di antara 5 kabilah Quraisy. Antara 5 kabilah Quraisy, 5 kabilah yang dimaksud adalah Banu Hashim, Banu Al-Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhrah, dan Banu Taim. Sebabnya adalah bahwa seorang laki-laki dari Zubaid datang membawa barang dagangan menuju kota Makkah. Datang membawa barang dagangan menuju kota Makkah. Lalu membelilah kepadanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Membeli barang dagangannya. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tapi ternyata tidak mau bayar. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akhirnya dia meminta tolong kepada Banu Abdiddar. Demikian pula kepada Bani Makhzum dan Bani Jumah. Serta Bani Saham dan Bani Adi. Sekian banyak kabilah yang dimintai bantuan untuk agar haknya dipenuhi. Ternyata tidak ada satu orang pun yang peduli dengan permohonannya. Akhirnya dia pun naik ke Jabal Abi Qubais. Dia naik ke Bukit Abi Qubais. وَذَكَرَ ظَلَامَتَهُ فِي أَبْيَاتٍ, dan menyebutkan, menceritakan kezaliman yang dilakukan kepadanya dirangkai dalam bait-bait syair. Dan ia memanggil orang yang bisa menolongnya untuk mendapatkan haknya. Maka akhirnya Az-Zubair bin Abdul Muttalib mengupayakan untuk memberikan bantuan kepada Zubaid. Sampai terkumpullah orang-orang yang sudah disebutkan tadi dari kabilah Quraisy tadi. Dari 5 kabilah Quraisy. Terjadi barakallahu fikum perkumpulan di rumah Abdullah bin Jada'an sebagai pemimpin dari Bani Taim. Jadi 5 kabilah dari Quraisy, Bani Hashim, Banu Abdul Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhrah, dan Bani Taim. Terjadi perkumpulan di rumah Abdullah bin Jada'an sebagai pemimpin dari Bani Taim. watahalafu, dan mereka melakukan perjanjian, wata'aqadu, dan mengukuhkan perjanjian tersebut, bahwa tidaklah mereka mendapati satu orang pun di negeri Makkah yang tertindas, yang terzalimi oleh penduduk Makkah atau orang lain terjadi di kota mereka, di Makkah, kecuali mereka akan memberikan tindakan kepadanya hingga harus dikembalikan kezaliman yang ia lakukan. Maka barakallahu fikum, akhirnya kemudian mereka bergerak menuju Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka bergerak menuju Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan mengambil darinya apa yang mesti harus dibayarkan, dan diberikanlah hak tersebut kepada Az-Zubaydi dan diserahkanlah hasil pembeliannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk orang yang menghadiri perjanjian tersebut bersama dengan paman-pamannya yang diistilahkan dengan hilfu al-fudul. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah Allah azza wa jalla memberikan kemuliaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan ar-risalah, jadi setelah diangkat menjadi nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jada'an hilfan ma uhibbu annali bihi hamrun na'am walau ada'a bihi fil islam la ajabtu. Aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jada'an perjanjian, sebuah perjanjian yang lebih aku sukai daripada aku mendapatkan onta merah. Onta merah itu di zaman itu sebagai kendaraan terbaik dan kendaraan termahal. Aku lebih senang dengan adanya ikatan perjanjian seperti ini, bahwa tidak ada satu orang pun di negeri Makkah yang terzalimi, baik itu barakallahu fikum penduduknya atau yang lainnya, atau yang lainnya, kecuali harus diserahkan haknya. Naam. Maka aku sangat suka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kejadian seperti ini. Seandainya aku diundang lagi setelah Islam, setelah beliau menjadi nabi, aku akan menghadiri undangan yang seperti ini. Aku akan menghadiri undangan dan pertemuan yang seperti itu. Menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan persatuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan perdamaian. Naam, cinta damai. Sebelum beliau bahkan barakallahu fikum menjadi nabi. Dan ternyata yang demikian ini setelah diangkat menjadi nabi juga sangat senang dengan kedamaian, dengan tidak ada hanya orang yang terzalimi, siapapun dia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya adalah hayatul amal, kehidupan usaha atau pekerjaan. Sebagaimana dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal di saat dalam kandungan, ibunya meninggal di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur berapa tahun? 6 tahun. Di saat berumur 6 tahun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam pengasuhan kakeknya, kemudian setelah itu pengasuhan pamannya, dan tidak mewarisi apapun dari ayahnya yang bisa mencukupi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagaimana di awal-awal pembahasan, tatkala Rasulullah baru-baru lahir, para wanita dari Bani Sa'ad yang mereka mencari anak-anak susuan, itu tidak ada satupun dari sekian wanita itu yang mau untuk menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi anak susuan, karena ini susuan sifatnya bayaran, gajian. Tidak ada yang mau karena beliau dalam keadaan yatim. Yatimnya bukan orang yang kaya raya. Naam, bukan orang yang kaya raya. La barakallahu fikum, falamma balagha sinnan yumkinul amal, tatkala beliau mencapai umur yang sudah bisa beliau bekerja, sebagaimana kebiasaan yang dulu pernah beliau lakukan bersama saudara-saudara sepersesuannya, naam, saudara sesusuannya di Bani Sa'ad, di keluarga Halimatus Sa'diyah, Nabi SAW suka menggembala kambing. Suka menggembala kambing. Maka tatkala beliau pulang ke Makkah, ia pun kembali melakukan pekerjaan yang biasa ia lakukan di sana. Tentunya di sana, barakallahu fikum, bukan bekerja menggembala kambing dengan dibayar, tapi ia menggembalakan kambing milik ibu susuannya. Naam, bersama saudara-saudara susuannya. Itu milik Halimatu As-Sa'diyah. Maka ketika pulang ke Makkah, ia pun bekerja, Nabi SAW bekerja untuk keluarganya, kerabat-kerabatnya, dengan dibayar beberapa qirat. Wal qirat disebutkan juz'un yasirun minad dinar, adalah bagian kecil dari dinar. Naam, nisful asyr, di boleh dikatakan sepersepuluh, ya, atau sepertiga. Naam, dari seperlapan. Qimatuhu, nilainya fi hadzal zaman, kalau di zaman ini asyratu riyalat takriban, sekitar 10 rial kurang lebih. Naam, sekitar 10 rial. Kalau 1 rial sekarang berapa? 3.000. Anggap 3.000 berarti hanya 30.000. 30.000 rupiah. Naam. Dan barakallahu fikum, menggembala kambing ini min sunanil anbiya fi awali hayatihim. Ini termasuk dari sunnah-sunnah para nabi, kebiasaan-kebiasaan para anbiya di awal-awal kehidupan mereka. Dan Nabi SAW di suatu waktu pernah menyatakan, setelah Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan beliau dengan kenabian, beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, ma min nabiyyin illa wara'aha. Tidak ada satupun orang nabi, tidak ada satupun orang, atau tidak ada satu orang pun nabi, kecuali dia pernah menggembala kambing. Naam. Di sini Nabi SAW menggunakan kalimat ma min nabi. Ya. Menggunakan kalimat penafian dalam sighah barakallahu fikum, nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Tidak ada satu orang pun nabi kecuali dia pernah menggembala kambing. Maka tatkala beliau dewasa dan mencapai usia remaja, beliau kemudian berdagang, dan sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau pernah berdagang bersama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Pernah berdagang dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebaik-baik teman dagangnya As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. La yujari wa la yumari. Dua orang ini tidak pernah saling curang, tidak pernah saling berselisih. Kompak luar biasa. Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Di satu sisi memang nabi, ya sudah, jangan ditanya. Jangan ditanya kejujuran beliau di saat sejak kecil. Ternyata teman berdagangnya ini pun adalah termasuk orang yang jujur bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wa urifa sallallahu alaihi wasallam fi muamalatihi bi ghayatil amanah. Dan Nabi dikenal dalam muamalah beliau dengan sikap amanah. Bahasanya ghayatul amanah, puncak kejujuran. Berada pada puncak kejujuran. Nah, puncak amanah, wasidq amanah, apa jujur, wal afaf menjaga kehormatan dirinya. Dan ini barakallahu fikum adalah karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, hatta luqiba bil amin, sampai beliau dilaqab, digelar dengan al amin, digelar dengan al amin. Jadi barakallahu fikum, setelah dalam umur belasan tahun, beliau setelah awalnya di kehidupan masih kecil terbiasa dengan gembala kambing, di saat di keluarga Halimatus Sa'diyah kembali ke Makkah juga menggembala kambing. Setelah agak dewasa beliau mulai kehidupan berdagang. Kemudian kata Syekh, safaruhu ila Syam wa tijaratuhu fi mali Khadijah. Perjalanan safar Nabi ke negeri Syam dan perdagangan beliau dengan membawa harta Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, ini min afdali nisa'i Quraisy, termasuk wanita Quraisy yang paling afdal dari sisi kemuliaan, kehormatan, juga dari sisi harta, kaya raya. Dari sisi harta. Dan dia Khadijah radhiyallahu ta'ala anha biasa memberikan hartanya kepada para tujar, kepada para pedagang, yang beliau membayar mereka bagi hasil. Itu sudah berlangsung sekian lama. Tatkala Khadijah mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun menawarkan hartanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk keluar pergi membawa harta itu berdagang menuju Syam. Dan Khadijah memberikan kepada Nabi melebihi, jadi modal yang diberikan kepada Nabi melebihi semua yang pernah ia berikan kepada orang-orang sebelum itu. Nah, memang sudah yakin dan percaya betul, tidak nanggung-nanggung, kasih yang banyak modalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama pelayannya, pembantunya, itu Maisarah, ke negeri Syam. Maka Nabi pun kemudian ditemani oleh Maisarah, berjual beli, dan mendapatkan untung dengan keuntungan yang besar. Mendapatkan untung dengan keuntungan yang besar. Dan Khadijah mendapatkan, na'am barakallahu fikum, keberkahan yang belum pernah ia dapati sebelum itu. Mendapatkan keberkahan pada harta yang dikelola oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah ia merasakan keberkahan kepada setiap orang yang hartanya pernah ia serahkan kepada mereka. Naam. Summa raja ila Makkah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kembali menuju Makkah, wa addal amanah, dan menunaikan amanah, dikembalikan kepada pemiliknya, hasilnya dibagi. Hasilnya dibagi. Kemudian berikutnya, zawajuhu bi Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melihat sifat amanah dan barakah yang mengagumkan hati nampak dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maisarah juga mengisahkan kepada Khadijah sebagai tuannya apa yang ia lihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kemuliaan budi pekerti dan bersih dari aib dan cacat celah. Bersih dari aib dan cacat celah. Yuqal, dan juga dikatakan, wa ba'du al-khawariq, dan sebagian kejadian-kejadian luar biasa ia kisahkan kepada Khadijah yang ia saksikan. Seperti misalnya naungan dua malaikat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat panas. Jadi selama perjalanan kan di sana adalah daerah-daerah padang pasir yang tentu akan panas sangat menyengat. Ternyata setiap perjalanan Nabi alaihi salatu wasallam dinaungi oleh dua orang malaikat. Maka Khadijah kemudian merasa mendapatkan dan menemukan apa yang selama ini ia cari. Apa yang selama ini ia cari. Yang ia damba-dambakan. Ada hal itu pada diri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ia pun mengutus kepada Nabi salah satu dari teman-temannya, teman-teman wanitanya, untuk menginformasikan, menampakkan kepada Nabi keinginannya untuk menikah dengan beliau. Keinginannya untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah juga senang dan menerima tawaran itu. Wa radiya an-nabiyyu bidzalik. Nabi ridha dengan hal tersebut. Wa kallama a'mamahu, kemudian beliau berbicara dengan paman-pamannya, menyampaikan tentang maksud dan keinginan Khadijah. Akhirnya mereka pun melamar untuk Nabi, melamar Khadijah kepada pamannya Amr bin Asad. Sudah azan. Baik. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Insyaallah kisah ini akan kita lanjutkan besok insyaallah ba'da salat subuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.